juga tamu kehormatan dari Abah Kholil. Kita nikmati kembali satu persembahnya Adela lewat satu penampilan bareng artis kondangnya Kota Pudak Gresik. Bakal menyapa Anda, Togubang Geger Bangkalan. Kita goyang bareng Arneta Julia Adela. Thank you. kasih tepuk tangannya, mana dong buat Adela di sini.